kalau di kisah nyata, tonggo kulo kada sing kerja teng Malaysia. Niku suatu saat di kapal yang jurusan Malaysia itu hari Jumat ada Jumatan. Tonggo kulo sing ora termasuk salat Jumatan. Ono beberapa Cina gitu sing protes, wong kapale wong akeh digo Jumatan. Lha iku dijotosi sing Cinane. Sing jotosi wong ora Jumatan. Tak takok, lha kira Jumatan jotos lho kulo nak Jumatan mboten Gus, tapi nak ono ngenyek Jumatan ra trimo piye gitu. Ya tenang e jape ngono gak beban. Lha iki ora Jumatan kok ngamuk. Nggih kula nak Jumatan mboten nate Gus, tapi nek ana wong nyek Jumatan, di kiai duniane ngoten niku teng Jawa Timur, ana wong ra salat, ana kiai dipisoi ngamuk. Di Pasuruan tuh pernah ada kejadian begini, ini kisah nyata. Mbah Hamid Pasuruan kan masyhur di Pasuruan. Ada tiga orang mabuk. Mabuk itu tukaran, tiga pemabuk itu tukaran gara-gara ne apa? Di rumah itu ada fotonya Mbah Hamid. Lah si yang sahibul bait itu mrene ngene. Ya apa rek aja mabuk nang kene, sungkan Mbah Hamid. Sing sitok muni, gak apa-apa mau foto tok. Lho iku foto tukaran. Oh, dua pemabuk e. Mau berkono fotone Mbah Hamid iki piye jajal. Sing misal nganti kudu gu perkara lho kok iki padha mabuk kok tukaran perkara khilaf. Piye ge jajal. Lho sing nyucup kula kok ada tiyang ngras salat. Mula nak bodho tamu kula kok ada wong tato-tatonan. Lho iki ora tau salat kok sowan kulo. Kulo nak idola tetep kiai Gus, tapi aja kon salat. Tapi aja kon salat Gus. Wah. Maya. Urung-urung wis ngenyang ya waduh. Wah ora ono iki kita ora ero. Anggris model Islam ngeten iki sebandingane pira-pira rasane pendeta ngoten mawon terus. Dalile del. Dadi sing sitok muni ra enak cak wong ana fotone Mbah Hamid. Sing sitok muni ala wong foto wae. Ketika dilecehkan wong foto wae iku dijotos iki kancane. Piye kaya jajan. Paham, kita ndak pernah tahu. Dia masih menyimpan mahabbah nih gue, menyimpan takzim. Cuma sing parah Jawa Timur yang ngono. Tekan sampai tobok suan kiai. Saya tidak bahas suan kiai itu tobokin. Akhirnya repot. Ya semacam macam. Tapi ini kalau namung cerita. Ben kita kumpul wong zaman akhir. PKB umat dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melani dawe Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi termasuk wali senior. Ngendikane mangkola fil yaumi salasa marrat Allahummarham ummata Muhammad, Allahummarham ummata Muhammad, Allahummarham ummata Muhammad kutiba minal abdan. Wong sing sedina ndongakno Allahummarham ummata Muhammad sedina ping telu iku kutiba minal abdal. Ditulis termasuk wali napa? Kena mbok angen-angen gitu. Sampeyan saiki tak hitung. Mboten iki sing sok suci bendo khusyuk bendo tobat. Saiki wong Jawa iku misale Islam pinten persen? Nak teng statistik Islam pinten persen? Anggap ae 80 nggih, pinten? 80. 80 iku ngitung wong fasik to. Ngitung kan? Sing soleh tok paling 10%. Umpama sing fasik ora Islam, saiki diwale, umpama sing fasik ora Islam, Islam ora mung 10%. Kowe iso gak pede ning masjid, pede ning gone majelis taklim, umpama jumlahmu. Kita pede ning masjid, pede pengajian piye wae mergo jumlahe 80%. Sing 80% iki yo fasik tapi ora anti jamaah, ora anti masjid, ora anti pengajian. Berarti sebagian keamanan kita itu bergantung 80% sing fase. Tapi coba jero-jero niku mau kula cerita. Mulane ora ana wali sing anti wong Islam mboten. Iki nak fase butuh ditakzir, ditakzir kok zaman Nabi ditakzir. Mulane kados Habib Al-Haddad, Ratibul Haddad wonten aslahallahu umural muslimin, sarafa wa sya'ral mu'dzin. Niku ngekpresekno donga wa maslih ummata Muhammad. Kula nu nak pas tahajud, pas puncak tahajud, donga kula namung niku tok. Allahummarham ummata Muhammad wa tajawaz an ummati Muhammad wa aslih ummata Muhammad. Kulo sadar Islam yang di Papua enggak ada perannya Baha, Islam yang di Kalimantan, di Jakarta, di Uni Soviet, Islam yang di Uzbekistan, Islam yang di Australia. Banyak Islam yang tanpa campur tangan kita. Wong kita tengok-tengok ning ngene kecangkeman kabeh wong mbok salahno. Satu donga aman kan assalamu alaikum wa ibadillah sholihin. Saleh ku macam-macam, ana saleh minimal pokoknya era kafir iku saleh. Ana saleh ideal ya muslim ya apik ya sedekah ora sedengan ya sedekah gelem ngrasani wong gelem semacam-macam lah ya semacam-macam jenenge saleh ya kelas ringan kelas berat ya ana kelas mene kan mulane adna saleh iku pokoknya ora nyirikno Allah subhanahu wa taala. Ini penting, penting sangat kita korupi lawat. Kalau suwun jenengan harus mencintai umatnya Nabi. Ana Ratib Al-Haddad dungane aslahawa umural muslimin sarafawa syarrul mu'dzin. Iku nak dalam bahasa wong alim muni muslimin iku berarti wong Islam awam. Mergo nak wong Islam terpelajar jenenge mukminin. pining donga iku aslahawa umurul muslimin sorofawa syarrul mu'dzin. Lah kita saiki iku hasud-hasutan. Lan termasuk kula urip kula barokah perkara niku kula niku suweneng mbek umat Nabi. Aku kula kerja wis kontem wong kelompok macam-macam. Oh bolak-balik kula kelompok semacam-macam wis. Kula sering ditakoki kiai-kiai. Gus kancane jenengan Islam kok macam-macam. Kak Islame padha, nabine padha, Nabi Muhammad. Tapi kelompoknya macam-macam. Ya macam-macam cara kowe, kowe iku sempit. Ora tau tak takokno nabine cek Nabi Muhammad. Lah macam ning ndi wong pangerane padha rasule. Padha. Paling beda gendera ormas. Ha iku pesen desainer iso gampang. Seneng ada kok perkara gendera. Lah iku enggak jelas. Lan kula suwun iki sakniki semenjak ngaji niki dilatih jogeman gampang ngukumi wong munafik. Munafik zaman Nabi sing dibodoni mesti bener. Nak wong bodoni kita saiki urung mesti bener.